السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهدى واكتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbarokah ini, yaitu malam Jumat, di tempat yang berbarokah, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang berbarakah, yaitu turunnya hujan dari langit. Karena turunnya hujan adalah saat-saat diijabai doa-doa hamba, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada ayat yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Alam naj'alil arda kifata ahya'u wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya samihat wa asqainakum ma'an furata. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kenikmatan kepada hamba. Yang pertama, Allah menjadikan bumi sebagai tempat panggung dunia ini bagi umat manusia. Yang kedua, nikmat gunung-gunung yang kokoh sebagai pasak. Dan yang ketiga adalah nikmat turunnya hujan sebagai air minum yang menyegarkan. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Oleh karenanya kita disyariatkan ketika turun hujan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar air hujan ini bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami air hujan yang bermanfaat, yakni yang bermanfaat untuk kita dalam rangka ya menyemangatkan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya air hujan atau musim hujan jangan sampai menjadikan kita malah malas untuk ibadah. Hujan hendaknya menjadi motivator, penyemangat bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahala. Dan sebagaimana kita mohon kepada Allah agar hujan ini bermanfaat, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, antara keduanya ada kemiripan. Hujan menyegarkan dan menyuburkan tanaman. Demikian juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama menyuburkan hati kita, menyuburkan keimanan kita yang gersang, yang kering. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menurunkan hujan yang bermanfaat bagi kita, menyuburkan tanaman-tanaman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang menyuburkan hati kita dan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas Bagaimana Allah menyebutkan tiga macam nikmat? Nikmat bumi, nikmat gunung, dan nikmat air hujan. Dan ini menjadikan kita hendaknya ya merenungi makhluk-makhluk Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini akan bisa menambahkan keimanan kita. Iman perlu untuk dicharger, ditingkatkan selalu, diperbaharui. Ya, kalau HP aja, kalau baterainya habis, kita perlu apa? Ngecas ya. Iman demikian juga. Kadang-kadang dia melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yahluku kama yahluku tsaub, fajaddidul imana fi qalbikum." Iman itu kadang luntur, seperti juga pakaian kita luntur. Ya. Idul Fitri kemarin kita pakai baju baru. Kalau kita pakai terus, gimana, Pak? Luntur. Udah enggak baru lagi. Demikian juga hati manusia. Dengan noda-noda dosa dan maksiat yang kita lakukan, terkadang turun. Fajaddidul imana fi qulubikum, maka perbaharui ya keimanan kalian. Makanya kita dituntut untuk selalu meningkatkan keimanan kita, memperbaharui keimanan kita, mencharger keimanan kita. Bagaimana caranya? Pertama, kita rajin ngaji, ngaji ilmu agama. Hadiri taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat. Karena dengan menghadiri pengajian-pengajian yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, dibacakan di dalamnya hadis, ya, kita yang awalnya lalai jadi sadar. Kita yang awalnya tertidur jadi terbangun dari kelalaian kita selama ini. Makanya siapapun yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri taman-taman surga, untuk menambah ilmu agama, hendaknya optimis bahwa ini adalah pertanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuknya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi kita penting untuk ngaji ilmu, semangat ya menghadiri kajian-kajian ilmu agar iman kita ini bertambah. Dan yang paling penting daripada itu adalah kita amalkan. Karena ilmu bukan hanya sekedar untuk teori dan pengetahuan. Ilmu yang paling penting adalah yang membuahkan ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah. Hanya diamalkan. Ya, kita ngaji satu ayat, dua hadis, kita amalkan. Ya, itulah zakatnya ilmu, itulah buahnya ilmu. Banyak orang ngaji tapi enggak bertambah imannya, maka ini perlu dicurigai. Jangan-jangan ilmunya tidak bermanfaat. Jangan-jangan niatnya enggak beres. Imam Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan fa huwa madhhul. Setiap ilmu yang tidak menambah iman seorang hamba, berarti ilmunya ilmu yang ternoda. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kiat agar kita bisa menambah keimanan kita adalah dengan membaca Al-Qur'an. Ya, termasuk kita mempelajari Al-Qur'an ya. Setiap malam Jumat ini kita mengkaji tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini bisa menambah apa? Keimanan kita. Karena Al-Qur'an adalah penambah iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu" zadatuhum iman. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati itu adalah apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka bertambah. Ya. Makanya Al-Qur'an ini menambah keimanan kita. Kalau kita membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, enggak menambah keimanan kita, hendaknya kita banyak istighfar kepada Allah. Berarti ada yang salah pada hati kita, ada yang salah pada keimanan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena Al-Qur'an itu pasti bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau dia enggak menambah manfaat bagi kita, berarti ada yang salah pada keimanannya. Hendaknya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara kiat agar kita bisa meningkatkan keimanan kita, mencharger keimanan kita, adalah dengan banyak beramal saleh. Salat kita hendaknya kita perhatikan. Ya, puasa kita, bakti kita kepada orang tua, akhlak kita kepada orang lain. Ya, karena amal saleh ini adalah salah satu mesin yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering di dalam Al-Qur'an itu kalau disebut iman diiringi dengan amal saleh. Padahal amal soleh itu termasuk iman. Karena iman, kata para ulama, keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Sekalipun demikian, sering disebut lafaz iman kemudian amal soleh, menunjukkan bahwa amal soleh adalah termasuk bagian iman yang paling utama. Contoh dalam surat Al-Asr, Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kata Allah, demi waktu, demi masa, semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, jadi amal saleh, ma'asyiral muslimin, ini adalah bisa menambah keimanan kita, dan itu bisa kita rasakan. Kalau kita rajin ibadah kita, lagi semangat ibadah kita, kita akan merasakan iman kita ini sedang ya naik, dan kita merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan. Berbeda kalau kita sedang maksiat, kalau kita banyak melakukan dosa, kita akan merasakan kegundahan, kesumpekan, ya, kegalauan. Itu kalau kita apa? Ya, tidak beramal saleh dan melakukan dosa. Yang keempat, di antara kiat agar kita menambah iman adalah dengan ya, memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, baik itu air hujan, tanaman, binatang, gunung-gunung, lautan, itu kalau kita cermati dengan penuh keseksama, dengan penuh penghayatan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menambah apa? Keimanan kita. Makanya Pak, boleh kita itu misalkan naik gunung, boleh. Boleh kita rekreasi ke lautan. Boleh kita ke tempat-tempat yang indah, tapi ingat, jangan hanya sekedar untuk rekreasi, jangan hanya untuk sekedar pariwisata seperti banyak kalangan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, mari jadikan kita, tatkala kita naik gunung, tatkala kita ke tempat-tempat yang indah, untuk menambah keimanan kita. Kalau kita masya Allah ya, lihat misalkan di gunung itu indah sekali, ke laut masya Allah begitu indah, maka itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan menambah keimanan kita. Kalau cuma sekedar rekreasi, seneng-seneng, turis-turis juga banyak, Pak, yang kan gitu. Seorang muslim harus beda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir hanya sekedar menikmati, menikmati dunia ini. Seorang muslim tidak. Dia boleh menikmati dunia ini, tapi yang lebih penting daripada itu, hendaknya dia kaitkan dengan akhirat, menambah keimanan dia. Makanya dahulu para ulama sering mengatakan, ayo kita ke gunung untuk menambah apa? Keimanan kita. Bukan hanya sekedar senang-senang. Nah, dan diantara kiat agar kita menambah keimanan kita, ma'asyiral muslimin, yang paling penting juga adalah ya, kita mencari teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, yang bisa menggandeng kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita melihatnya saja, kita bisa teringat dengan akhirat. Karena pengaruh teman ini luar biasa. Ya, pengaruh teman luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan teman, agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, insyaallah ini akan menambah keimanan kita. Ya, kita diajak ke pengajian, kita diajak ke aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pahala bagi kita. Bahkan dahulu Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ihwani ahabbu ilayya min ahli. Sahabat-sahabat saya itu lebih saya cintai daripada keluarga saya sendiri. Kok bisa? Ihwani yudhakkirunani bil akhirah wa ahli yudhakkirunani bid dunya. Karena kalau teman-teman saya, dia mengingatkan saya kepada akhirat. Sedangkan keluarga saya seringnya malah mengingatkan saya tentang dunia. Minta ini, minta itu, dunia rata-rata. Tapi kalau sahabat-sahabat yang sejati, dia sering mengingatkan kita tentang akhirat. Maka cari teman-teman yang mengingatkan kita kepada akhirat, memotivasi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita dari neraka. Ini teman-teman yang baik. Kalau kita nggak bisa seperti dia, minimal kecipratan berkahnya. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, udah tahu Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi yang diabadikan ceritanya di dalam surat Al-Kahfi. Allah abadikan anjingnya. Allah selalu sebut anjingnya. Ya, empat, yang kelima adalah anjingnya. Lima, yang keenam adalah anjingnya. Tujuh, yang kedelapan adalah anjingnya. Selalu disebut anjingnya. Kenapa? Kata para ulama, karena anjingnya ini selalu bersama pemuda Ashabul Kahfi. Lah kalau anjing saja dapat kecipratan berkahnya, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dibaca ya sampai nanti kiamat, hanya karena dia berteman dengan orang-orang yang baik, apalagi kita manusia. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita walaupun gak bisa mungkin seperti dia 100% minimal apa ya, kecipratan titik-titik ya. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ayat 29 ya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang berbagai macam nikmatnya kepada makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala beralih tentang adab yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir yang mendustakan tentang hari kiamat. Jadi ini dari dunia kita dialihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejadian-kejadian dahsyat nanti di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. dikatakan kepada orang-orang musyrik saat itu, intoliku pergilah ila ma kuntum bihi tukadzibun, kepada apa yang dulu kalian dustakan, yakni azab neraka jahannam. Dahulu kalian enggak percaya dengan adanya neraka jahannam, sekarang kalian melihatnya secara langsung dengan mata kepala kalian. Ya, intoliku ila dhillin di salasis waq, diulang lagi oleh Allah, pergilah. Ini diulang untuk penekanan dan sebagai kalimat hardikan, celaan bagi mereka. Pergi sana. Ya, dulu kalian enggak percaya dengan adab, sekarang kalian lihat secara langsung dengan mata kepala kalian sendiri. Intaliku ila dhillin, pergilah kalian kepada menuju dhil. Dhil itu artinya naungan. Dhi salasi su'ab, yang memiliki tiga cabang, yakni naungan dari asap neraka, yang memiliki tiga cabang. Ini kalau asap mengepul ya tinggi, dia memiliki tiga cabang. La dhalilu wa la yughni minal lahab, tetapi naungan tersebut naungan yang tidak bisa melindungi kalian dari panasnya api neraka. Wa la yughni minal lahab, dan tidak bisa melindungi kalian dari panasnya api neraka. Ini enggak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat, tidak bisa melindungi kalian dari panasnya api neraka. Innaha tarmi bi syarrin kal qasr. Sesungguhnya neraka jahannam itu, ya, tarmi melempar, bisyarorin dengan bunga-bunga api, kal qasr segede istana. Insyaallah ini bola api yang gede sekali, seistana. Ya, menunjukkan dahsyatnya api neraka. Ka'annahu jimalatun sufar, seakan-akan bola api tersebut jimalah, ya, unta. Sufar yang bermakna kuning. Ini tentang warnanya. Di saking apa nih, Pak? Warnanya saking panasnya, diibaratkan seperti unta-unta yang berwarna kuning. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celaka. Ya, pada hari itu, yaitu hari akhirat, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Hada yawmu la yantikun, ini adalah hari di mana mereka enggak bisa berbicara. Ini orang-orang kafir saat itu, mereka enggak bisa berbicara dengan sesuatu apapun. Wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun, tidak diizinkan bagi mereka untuk memberikan alasan. Jadi saat itu adalah saat mereka enggak bisa memberikan alasan sedikit pun, karena sudah tegak kepada mereka peringatan, sudah diutus kepada mereka para nabi dan rasul, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada yaumul fasl, jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari al-fasl, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghakimi. Jama'nakum wal awwalin, kami mengumpulkan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia akhir zaman. Oleh karena yang di antara nama hari kiamat adalah yaumul jama', hari dikumpulkan. Fa in kana lakum kaidun fakidun, kalau kalian memiliki tipu daya maka lakukanlah tipu daya. Artinya kalau kalian bisa selamat ya dari azab hari ini, silakan. Kalau memang bisa. Tapi apakah manusia saat itu bisa selamat ya dari api neraka? Apakah manusia, orang-orang kafir, orang-orang musyrik bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa. Jadi kalau memang kalian punya cara untuk bisa menyelamatkan diri kalian dari api neraka, silakan. Dan itu tidak mungkin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini berbicara tentang dahsyatnya azab di neraka. Dan sebenarnya sudah sering sekali kita ulang pembicaraan tentang masalah dahsyatnya azab neraka. Sering ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat-ayat surat-surat makkiyah ya, ini sering sekali berbicara tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka adalah siksaan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "Law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian melihat apa yang saya lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW? Yang beliau lihat adalah neraka. Ya. Di antara dahsyatnya adab neraka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70,000 zimam." Besok akan didatangkan neraka jahannam yang memiliki 70,000 tali kekang. "Ma'a kulli zimamin 70,000 malik yajurrunaha." Setiap tali kekang akan diseret oleh 70,000 malaikat. Jadi neraka jahannam memiliki 70,000 tali kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70,000 malaikat. Ya, ini tentang pengisnya malaikat-malaikat penjaga neraka. Demikian juga di antara dahsyatnya adab neraka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membandingkan tentang panasnya api di dunia dengan panasnya api di neraka. Kata Nabi, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'in min harri jahannam." Sesungguhnya api kalian yang sekarang dinyalakan oleh anak Adam, ya, mungkin kita menyalakan bakar kayu atau mungkin ya kompor itu Pak ya, atau yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka. Jadi sepanas-panasnya api di dunia itu baru satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. 69 kali lipat lagi. Ya. Ini tentang panasnya neraka. Tentang kedalamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, tiba-tiba mendengar suatu suara yang sangat keras. Lalu Nabi bertanya, "Tadruna ma hadza?" Tahukah kalian apa ini? Qalu Allahu wa Rasulu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan nabinya yang lebih tahu, kami enggak tahu ya Rasul. Kata Nabi, hadza ajrun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifan fa huwa yaghfi finnar hatta intaha ila qahriha. Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun dan baru sekarang nyampe ke dasarnya. Jadi tadi suara itu adalah suara apa? Batu yang dilemparkan ya ke dasar neraka sejak 70 tahun. Baru sekarang baru nyampe ke ininya ya, ke dasarnya. Ini menunjukkan bagaimana dalamnya neraka jahannam. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang makanan penduduk neraka. Di antaranya adalah zakum. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum nazalat fid dunya." Andaikan setetes zakum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, la ahlakat suha, maka dunia dan isinya ini akan hancur binasa. Itu baru setetes. Bagaimana kalau neraka jahanam nanti menjadikan zakum sebagai makanan penduduk neraka? Na'udzubillah. Ya, oleh karenanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali, surga akan mengatakan kepadanya, "Ya Allah, masukkan dia kepadaku." Dan siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, neraka akan mengatakan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lindungi orang ini dari aku. Jauhkan orang ini dari aku." Dan kita harus berupaya melakukan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Saya akan sebutkan beberapa amalan ya, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para jemaah sekalian ya, amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Yang pertama, ma'asyar muslimin, yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka adalah at-tauhid. Ini yang paling utama. Amalan yang paling utama yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya api neraka adalah tauhid, yaitu kita menyerahkan ibadah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dan dengan apapun. Sebagaimana dalam hadis, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi fa'aba, ya, kanat lahu najah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, tapi sayang dia menolaknya, tidak menerimanya. Siapa yang menerimanya, maka itu akan menjadi kunci penyelamat baginya. Ini penyelamat dari api neraka. Apa yang ditawarkan oleh Nabi SAW kepada pamannya? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kita tahu di detik-detik pamannya akan meninggal dunia, Rasulullah SAW berusaha agar pamannya tersebut masuk Islam, menawarkan kalimat tauhid. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu ungkapan yang bisa saya jadikan sebagai hujjah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak untuk membela. Tapi sayang ya, Abu Talib tidak menerimanya. Ya tentu pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Salah satu hikmahnya menunjukkan bahwa Nabi enggak punya hak untuk memberikan hidayah. Yang punya hak mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nabi seperti layaknya para nabi, para rasul, para dai, para muballigh, para ustaz hanya menyampaikan. Adapun yang memberikan hidayah agar orang tersebut menerima dakwah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kiat agar kita selamat dari api neraka yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam beribadah, ikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita akan selamat. Disitulah kita akan mendapatkan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan petunjuk, kalian akan selamat. Imam Malik pernah mengatakan, as-sunnatu kasafainati Nuh, man raqibaha naja wa man lam yarkabha ghariq. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti ibaratkan kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, dia akan selamat, enggak tenggelam. Dan siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Demikian juga kita, kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat. Termasuk selamat dari api neraka, selamat dari penyimpangan, selamat dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dan jika kita tidak mengikuti Nabi Muhammad, kita akan tersesat. Kita akan binasa di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sama Umar bin Khattab yang saat itu megang apa? Taurat. Marah Nabi. Padahal itu Umar bin Khattab gitu ya. Makanya tidak disarankan bagi kita ma'asyiral muslimin baca kitab-kitab ya, Injil, Taurat dan sebagainya. Ya, karena itu bisa menjadi kerancuan bagi kita. Cukup bagi kita mempelajari Quran. Ya. Nih, Nabi saja marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau anna Musa hayyan, sumattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltu." Andaikan Nabi Musa hidup, lalu kalian mengikuti Nabi Musa, meninggalkan saya, kalian akan tersesat. Ya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kiat agar kita ini selamat ya dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Di antaranya menjaga sholat, misalkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'ala shalawat, 'ala wudhu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha haqqan 'alaihi yaraha haqqan 'alaihi hurrima 'alan-nar." Siapa yang menjaga sholat lima waktu, wudhunya, waktunya, rukuknya, sujudnya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Demikian juga hendaknya bagi kita memperbanyak sedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Ya. Hendaknya kalian melindungi diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Yani walaupun sedikit, jangan meremehkan. Ya, walaupun 1000, 2000, siapa tahu dengan sedekah yang kita yang berikan itu akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.